Ampun, ibu. Ampun. Jumlahnya benar 18. Oke. Kita mulai dulu, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قوم مسلمين رحمكم الله ibu-ibu kaum muslimah secara khusus yang semoga Allah selalu merahmati kita semua. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana di sore hari ini Allah masih memberikan kebaikannya, kenikmatannya, serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga insya Allah kita selalu bersyukur atas kenikmatan-kenikmatan ini, sehingga Allah selalu menjaga kita di dunia maupun di akhirat. Allahumma amin. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada beliau, panutan teladan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Dan insyaAllah mulai sore hari ini kita akan berpindah pada buku yang lain, satu permasalahan yang amat sangat penting untuk dibicarakan, yaitu masalah rumah tangga. Rumah tangga adalah fondasi dasar, unit paling kecil, bagian paling kecil dari sebuah masyarakat. Baik buruknya satu masyarakat, satu bangsa, satu negara berawal dari baik dan buruknya keluarga. Dan ternyata bukan saja masyarakat bangsa yang merasakan, kita sendiri yang menjalani rumah tangga ketika bisa memanage, mengatur rumah tangga kita dengan baik, insya Allah kita pun merasakan bahagia. Dan bahagia ini kalau kita mengikuti aturan-aturan syariat, bukan hanya bahagia di dunia, bahkan akan kita bawa kebahagiaan itu sampai akhirat kita. Maka pembicaraan rumah tangga ini pembicaraan yang sangat-sangat penting, di mana kita dapati bangsa kita keadaannya seperti ini tidak lain tidak bukan ya cermin dari rumah tangga-rumah tangganya. Kita lihat antrean di pengadilan agama yang sudah selesai masalahnya begitu banyak, yang masih mengantre masalahnya begitu banyak, dan yang masih berpikir untuk mendaftarkan masalahnya ke pengadilan masih banyak. Maka kita berharap sebagaimana harapannya sebelum nikah dulu, semua yang terbayang adalah keindahan, semua yang terbayang adalah kebahagiaan. Tapi kadangkala setelah rumah tangga terbentuk, pudar dan sirna segala bayangan, segala keindahan tadi. Kenapa? Seringkali karena kita sendiri yang tidak piawai membawa biduk rumah tangga tadi, menjalankan bahtera rumah tangga. Tentu kalau kita berbicara ada nahkodanya, yaitu para suami. Tapi di sini karena yang hadir para ibu, kita akan bicarakan bagian ibu-ibu. Karena berbicara rumah tangga bukan hanya berbicara salah satu pihak, tapi berbicara sebuah tim yang saling bekerja sama. Bukan berbicara siapa yang menang atau kalah, tapi berbicara siapa yang paling mau untuk berkorban dalam rumah tangganya. Maka semoga dengan kita belajar bersama ini, keluarga kita diberikan apa yang kita cita-citakan, diberikan sakinah, diberikan mawaddah dan rahmah. Allahumma amin. Sebagaimana saya sebutkan bahwa di sini penulisnya adalah seorang wanita. Jadi kalau ini ada sisi berat sebelah, saya kira tidak. Kalau yang menulis mungkin laki-laki, ibu-ibu akan berpendapat itu kan versinya laki-laki. Jadi buku ini yang menulis wanita. Nah, jadi insya Allah lebih objektif. Yang kedua, beliau tidak hanya menulis untuk para istri. Beliau juga menulis untuk para suami. Sekali lagi seperti kita katakan tadi, karena rumah tangga tidak bisa dijalankan satu pihak saja. Butuh kerjasama. Butuh apa? Sebuah tim. Maka jangan sampai ada perasaan dari awal ini, kok istri yang dinasihati? Kenapa bukan suami? Suami ada bagiannya sendiri. Suami ada waktunya sendiri. Maka terimalah ini sebagai nasihat bagi para istri. Tapi kita mulai dari halaman pertama, yaitu mukaddimah atau pengantar, pendahuluan yang disampaikan oleh penulis. Kita akan tahu namanya nanti setelah mukaddimah ini. Beliau membuka dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Segala puji hanya milik Allah semata. Kami memuji, memohon pertolongan dan meminta ampun kepada Allah. Kami berlindung kepada Allah dari keburukan diri dan kejelekan amal perbuatan kami. Siapa yang diberi hidayah oleh Allah, niscaya tiada seorang pun yang dapat menyesatkannya. Dan siapa saja yang disesatkan oleh Allah, niscaya tiada seorang pun yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Aku bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak diibadai dengan benar kecuali Allah. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Amma ba'du. Ibu-ibu menyimak guys. Ya. Yang belum punya bukunya mungkin bisa dibaca berdua. Saya berharap semuanya menyimak. Ngobrolnya bisa ditunda nanti. Kebahagiaan rumah tangga adalah idaman setiap insan. Yang saya sampaikan tadi, bahwa dulu sebelum menikah atau sekarang yang belum menikah, itu kalau membayangkan rumah tangga, yang terbayang semuanya apa? Indah. Yang terbayang dalam rumah tangga itu adanya hanya senyum dan tertawa. Tapi bagaimana kenyataannya setelah nikah? Tambah indah gitu ya. Kenyataannya ya kadang senyum, tapi kadang cemberut, kadang tertawa, kadang juga nangis, begitu kan? Ya itulah hidup, gitu ya. Gak aja hidup kok senyum terus. Yang hidup senyum terus malah orang gila, gitu ya. Hidup itu ya berpasangan, ada senyum, ada cemberut, ada tawa, ada nangis, gitu ya. Ada bahagia, ada sedih. Itu hidup yang wajar. Kesuksesan sepasang suami istri membina rumah tangga merupakan penopang terciptanya kedamaian di masyarakat. Dan efek bahagia sebuah rumah tangga membuat bahagia masyarakat. Masyarakat yang baik diawali dari apa? Rumah tangga yang baik. Melihat itu, oleh sebab itu Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap masalah kehidupan rumah tangga. Karena efek rumah tangga itu berefek khusus maupun umum, sempit maupun luas. Maka Islam sebagai sebuah tuntunan hidup baik untuk individu maupun masyarakat jelas memberikan perhatian, meletakkan di sana apa? Serta meletakkan kaidah-kaidah dan asas-asas yang dapat dijadikan pijakan oleh pasangan suami istri. Seringkali saya mengilustrasikan seperti ketika saya menyampaikan di nikahnya Mas siapa? Jajang, ya. Coba kalau kita mau berpikir dengan apa ya? Cerdas. Berpikir dengan terbuka. Kalau namanya wudu, berapa lama kita berwudu? Berapa jam? Berapa hari berwudu? Berapa lama jenengan berwudu? Ibu-ibu, berapa lama jenengan berwudu? Hah? Kelamaan 5 menit, paling 3 menit sudah selesai. Tapi coba perhatikan, kita belajar wudu itu belajar dari mulai apa? Apa yang dipelajari untuk bisa wudu? Atau jangan-jangan belum pernah belajar wudu? Apa yang dipelajari ketika kita mempelajari wudu? Kita pelajari masalah air. Air apakah yang boleh digunakan untuk berwudu? Jenis-jenis air. Kemudian setelah itu kita belajar cara membersihkan diri dari najis dan hadas. Apa itu najis? Apa itu hadas? Baru kita berbicara syarat rukun wudu. Untuk perkara yang selesai dalam 3 menit ternyata butuh pembahasan panjang. Butuh dipelajari dan diilmui. Anehnya, sebuah pernikahan yang berapa lama pernikahan itu? Berapa menit pernikahan? Jenengan nikah mau berapa menit? Saya tidak bicara kawin ya. Nah, ini bicara pernikahan, rumah tangga. Mau berapa lama rumah tangganya? Selamanya, kalau bisa dibawa ke surga. Tapi realitanya bagaimana? Belajar gak tentang rumah tangga? Banyak orang cuma modal cinta, pokoknya seneng. Terus gimana menjalankan rumah tangga? Wis angger glundung. Coba perhatikan rumah tangga kita. Siapa yang di rumahnya ada buku tentang manajemen rumah tangga? Mungkin hanya sedikit. Siapa yang sebelum nikah belajar memilih dan jodoh seperti apa? Hah? Kemudian nanti apa setelah menikah, apa kewajibannya, apa haknya? Banyak yang tidak tahu. Padahal nikah itu juga sebuah ibadah. Kalau wudu saja perlu ada ilmunya. Sayangnya dulu kelihatannya pemerintah itu mencanangkan sebelum menikah pasangan itu harus ada kursusnya. Kursus pranikah. Sayangnya itu kemudian gak tahu, hilang di telan bumi. Maka tidak heran banyak pernikahan berujung apa? Perpisahan. Karena tidak tahu ilmu pernikahan. Maka Islam meletakkan kaidah, meletakkan aturan agar kita bisa tahu bagaimana mengelola sebuah rumah tangga. Di atas kaidah dan asas itulah dibangun mahligai rumah tangga yang kuat. Dan pilar itu pula yang bisa menjamin tercapainya kebaikan bagi setiap keluarga muslim. Dan ini jaminannya ibu-ibu. Kalau kita ingin keluarga kita baik, berjalanlah di atas aturan Islam. Tidak ada pilihan lain. Sehebat apapun teori yang kita punya, kalau itu bukan teori dari Allah, maka apa? Sia-sia. Karena teori yang berasal dari manusia itu teori yang apa? Kurang. Karena ilmunya kurang, ilmunya tidak sempurna. Selanjutnya, menjamin tercapainya kebaikan bagi masyarakat Islam secara keseluruhan. Wahai saudariku, para muslimah, rumah tangga adalah perkara yang sangat pokok bagi kehidupan manusia. Dan alhamdulillah, kita hidup, kita dilahirkan di masyarakat timur, khususnya di bangsa Indonesia, yang masih menjaga apa? Sisi religius ini. Bangsa barat dan bangsa-bangsa kafir yang lainnya itu sudah tidak peduli dengan rumah tangga. Bahkan katanya, Allah alam benar atau salah, di negeri-negeri barat sana, yang mau berumah tangga, yang mau beranak pinak, itu apa? Mendapatkan tunjangan khusus dari negara. Karena begitu banyaknya orang yang sudah tidak ingin apa? Punya pasangan, terikat dalam pernikahan. Dan itu saya baca langsung di sebuah berita begitu ya, di Korea. Di Korea itu wanitanya sudah tidak minat nikah. Jadi kalau orang Indonesia mengidolakan apa? K-pop ya namanya. Apa namanya ibu? Iya K-pop. Apa itu? Maka subhanallah, ternyata wanita Korea itu sudah enggak minat nikah. Kenapa? Dianggap nikah itu membebani hidup, menghalangi karir, harus cuti hamil, kelahiran, dan seterusnya. Maka mereka tidak minat lagi untuk menikah. Padahal pernikahan itu sesuatu yang pokok. Kenapa pokok? Jadi saya berharap ini pengajiannya komunikatif. Saya kalau tanya tolong dijawab. Iya, kenapa nikah itu pokok? Kenapa ibu-ibu? Yang pertama, setiap kita diletakkan padanya nafsu, hasrat, menyukai pasangan, menyukai lawan jenis. Maka nafsu ini bisa disalurkan, bisa dilampiaskan dengan yang haram, bergonta ganti pasangan, atau bisa dilakukan dengan sesuatu yang halal, berpahala, dengan namanya apa? Nikah. Ini satu. Berarti nikah itu apa? Supaya fitrah kita terjaga dengan sesuatu yang halal. Makanya dia pokok. Karena fitrah ini tidak boleh diputus, tidak boleh dihalangi, tapi tidak boleh pula apa? Diumbar. Kalau dihalangi, manusia akan apa? Menyimpang dari fitrahnya. Kalau diumbar, manusia tidak beda dengan hewan. Yang kedua, pernikahan itu sarana untuk melanggengkan apa? Garis keturunan manusia. Kalau tidak melalui pernikahan, bagaimana manusia akan berkelanjutan? anak-anak kita ini yang masih kelihatannya masih kecil, mereka juga akan bawa anak pula besok sebagaimana kita dulu. Kita dulu ya lucu-lucu kayak gini, ya. Lucu enggak dulu? Kelihatannya ya lucu gitu ya. Maka subhanallah, bergantinya generasi dengan adanya apa? Pernikahan. Dan yang lainnya dan lainnya. Nanti kita akan bahas. Maka pernikahan itu pokok, penting, gitu ya. Maka kita harus menghargai dan menghormatinya. Bahkan Rasulullah SAW menyatakan bahwa seorang yang telah membina kehidupan rumah tangga berarti ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Apalagi ternyata orang yang sudah nikah itu telah mempunyai modal separuh agama. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Idza tazawwajal 'abdu faqad istakmala nisfad dini falyattaqillaha fima baqiya." Apabila seorang hamba telah menikah, berarti ia telah menyempurnakan setengah agamanya. Maka hendaklah ia bertakwa kepada Allah dalam menjaga setengahnya lagi. Jadi jenengan ketika sudah menikah, berarti apa? Sudah punya modal setengah dari agama. Tinggal mensukseskan yang setengahnya lagi. Nah, kemudian beliau memberikan warning. Setelah sedikit penjelasan tentang rumah tangga, yang ternyata rumah tangga itu perkara yang pokok. Rumah tangga itu penting. Kira-kira jenengan sadar gak akan kepentingan ini? Sudah menyadari? Sudah gak mun? Sudah nama dereng? Dereng? Sudah atau belum? Sudah. Jadi kesimpulannya apa? Rumah tangga itu penting atau tidak? Penting. Dan ternyata sebelum kita manusia memahami ini, iblis sudah paham bahwa rumah tangga itu penting. Karena suksesnya masyarakat bergantung kepada siapa? Rumah tangga. Suksesnya setiap individu juga bergantung kepada rumah tangga. Dan iblis tidak senang kalau manusia itu sukses. Maka salah satu yang paling diincar oleh iblis, rusaknya rumah tangga. Ini yang perlu kita sadari. Maka di satu sisi, kita perlu menjaga kebahagiaan. Dan di sisi yang lain, kita perlu melindungi keluarga kita dari kerusakan. Sehingga beliau menyatakan, iblis laknatullah mengetahui urgensi rumah tangga bahagia ini. Apanya urgensi? Pentingnya rumah tangga bahagia. Iblis dan bala tentaranya memiliki ambisi yang sangat besar untuk mengganggu dan merusaknya. Sebab bagi iblis tidak ada jurus yang lebih jitu untuk menghancurkan kehidupan anak Adam dan merampas kebahagiaan hidupnya di dunia dan di akhirat selain dengan memporak-porandakan kehidupan dan keberlangsungan rumah tangganya. Seringkali orang yang rumah tangganya berantakan, tidak bisa move on, tidak bisa bangkit, akhirnya jatuh dalam kesedihan yang sangat, akhirnya jatuh dalam kemaksiatan, minuman keras, narkoba, bahkan jatuh dalam kesyirikan, kemaksiatan yang lainnya. Ini yang diharapkan oleh siapa? Iblis. Maka salah satu cara dia mengincar manusia, diincar apa? Rumah tangganya. Kalau rumah tangganya rusak, manusia akan ikut rusak. Satu contoh saja ibu-ibu. Kalau gak usah rusak sudah. Kalau sedang ada masalah rumah tangga, suami istri lagi ngambek-ngambekan, gimana kemudian yang dirasakan? Suami mau kerja, aras-arasan. Istri mau bekerja, aras-arasan. Gak semangat. Ini belum sampai rumah tangga rusak. Itu saja kita sudah bisa merasakan. Ketika ada masalah muncul, semangat untuk bekerja, semangat untuk beramal, jadi apa? Jadi drop. Apalagi kalau sampai apa? Rumah tangga itu rusak. Semenjak dini, junjungan kita Nabi Muhammad SAW telah memperingatkan ambisi iblis ini. Dari mana kita tahu bahwa iblis itu sangat berambisi merusak rumah tangga? Kabar yang valid, yang sahih dari Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Jabir ibn Abdullah dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Inna iblisa yadau arsahu alal ma'." Sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air atau di atas laut. "Tsumma yab'atsu sarayahu fa'adnahum minhu manzilatan a'dhamu fitnatan." Kemudian ia mengirim bala tentaranya. Setelah iblis duduk dalam atau di atas singgasananya, dia kirim pasukan untuk menggoda manusia. Yang paling dekat kedudukannya dengan iblis adalah yang paling besar potensi godaannya terhadap anak keturunan Adam. Nah, kemudian iblis mengadakan sayembara. Ini kalau bahasa kita gitu ya. Dia menyampaikan kepada pasukan yang dikirim, yang nanti akan menjadi apa? Sahabat dekatnya iblis, menjadi pasukan paling dekatnya dengan iblis, adalah yang paling sukses menggoda manusia. Maka pasukan tadi mulai berlomba menggoda manusia. Yaji'u ahaduhum fayaqulu fa'altu kadza wa kadza fayaqulu ma sana'ta syai'a. Salah satu dari mereka datang dan berkata, "Aku telah berbuat ini dan itu." Iblis mengatakan, "Engkau belum melakukan apa-apa." Jadi setan ini melapor, "Oh, saya sudah menggoda manusia, misalnya mencuri, menggoda manusia berbohong dan semisalnya berbuat dosa-dosa." Ternyata oleh iblis apa? Dianggap belum berbuat apa-apa. Sampai "Tsumma yaji'u ahaduhum fayaqulu ma taraktuhu hatta farraqtu bainahu wa baina imra'atihi fayudnihi minhu wa yaqulu ni'ma anta faltazimuhu." Ada datang yang lain. Kemudian datang lagi anak buahnya yang lain dan berkata, "Aku tidak meninggalkan seorang anak Adam hingga aku berhasil memisahkan antara seorang suami dengan istrinya." Mungkin orang akan melihat berbuat mencuri, berzina, berbohong, korupsi itu perkara yang besar. Kalau melihat orang bercerai, ya biasalah hari ini. Tapi ternyata bagaimana reaksi iblis? Iblis pun mengatakan, engkau hebat. Nikma anta itu artinya apa? Engkau adalah yang paling hebat. Falyaltazimuhu. Setelah itu iblis merangkulnya. Lihat, dari hadis ini berarti salah satu godaan yang paling besar, salah satu kesuksesan pasukannya iblis untuk menggoda manusia ketika manusia tadi berpisah dengan apa? Pasangannya. Maka kita harus waspada dari gangguan yang paling besar ini. Wahai saudariku para muslimah, sadarilah sepenuhnya bahwa iblis, musuh sejati kita beserta bala tentaranya, akan terus berusaha merongrong keutuhan rumah tangga kita. Musuh Allah ini akan terus mengintai berbagai celah dan kesempatan yang mungkin dapat mereka manfaatkan untuk menghancurkan kebahagiaan kita. Dengan segala cara mereka akan terus berupaya mencapai tujuan itu, dan mereka akan bersorak-sorai menuai kemenangan manakala berhasil meretakkan hubungan cinta kasih sepasang suami istri yang merupakan lentera penerang bahtera rumah tangga mereka. Jadi yang akan gembira ketika sebuah rumah tangga gagal, siapa yang paling bahagia? Iblis dan bala tentaranya. Maka jangan sampai rumah tangga kita ini rumah tangga yang apa? Gagal. Apalagi rumah tangga yang pecah, apalagi rumah tangga yang hancur. Nas'alullah salamah wal afiyah, na'udhu billah min dzalik. Kemudian dia mengatakan, saudariku para istri yang mulia, kita adalah insan yang lemah dan sangat membutuhkan nasihat. Kita perlu sadari mimpi kita yang besar itu diiringi dengan apa? Keadaan kita yang kecil, keadaan kita yang lemah. Maka kita butuh bantuan. Apa bantuannya? Nasihat. Maka kalau dinasihati tentang rumah tangga, jangan merasa apa? Digurui. Jangan merasa dikritik. Tapi semua kembali demi kebahagiaan siapa? Masing-masing kita. Dan tidak ada di antara kita yang tidak ingin apa? Bahagia. Nah, cuman anehnya begitulah manusia. Ingin bahagia, tapi kalau ditunjukkan cara bahagia malah nesu. Nyalah ke aku. Dan sebagainya. Nah, ini juga bagian dari godaan setan. Hati-hati. Jadi, sungguh tidak ada yang dapat membentengi sepasang suami istri dan menyelamatkan mahligai perkawinan mereka kecuali ilmu yang benar. Ibu-ibu ingat, kunci utama bahagianya kita apa? Ilmu. Kalau wudu saja butuh ilmu, apalagi berumah tangga. Lah berumah tangga kok anggarin glundung tadi, gitu ya? Yang penting jalan, otodidak. Wes engko dipikir karo mlaku, nabrak, tembok, gitu. Kalau jalan tuh ya perhatikan jalan, jangan sambil mikir. Maka subhanallah, bekalilah diri kita dengan ilmu, ilmu rumah tangga, gitu ya. Supaya apa? Rumah tangga kita terjaga, rumah kita bahagia. Maka dengan memohon pertolongannya, saya mencoba menorehkan pena dan mempersembahkan risalah ini. Pertama untuk siapa? Untuk diri saya sendiri, subhanallah. Jadi orang itu kalau belajar, kalau menyampaikan sesuatu, itu untuk siapa toh? Ya untuk diri sendiri. Jenengan jangan sampai berpikir belajar ini engkau tak sampaikan ke suami, engkau tak sampaikan kepada siapa? Orang lain, jangan. Ilmu itu untuk diri sendiri dulu. Kitalah yang paling butuh ilmu, baru berpikir orang lain. Kedua, untuk saudari-saudariku kaum muslimah yang akan melangkah ke jenjang pernikahan. Ada yang belum nikah di sini? Nah, maka ini juga nasihat. Nah, walaupun apa, untuk para istri, juga untuk para calon istri. Bahkan yang belum nikah berarti punya kesempatan untuk mempersiapkan diri. Bagaimana nanti ketika menikah sudah cukup ilmunya. Jangan sampai seperti yang sudah kaset. Sudah kaset nikah baru belajar, tapi enggak apa-apa. Daripada yang tidak mau belajar. Maka yang ketiga, untuk segenap istri yang ingin meraih keridhaan Ar-Rahman. Keridhaan siapa? Allah yang Maha Pengasih. Jadi ibu-ibu yang sudah nikah, para istri, belajar di sini tidak untuk apa? Mencari keridhaannya suami. Tapi yang dicari yang utama adalah keridhaannya siapa? Allah. Meskipun dua hal itu nanti akan berjalan beriringan. Kalau Anda mendapatkan ridhonya suami, insya Allah akan mendapatkan ridhonya Allah. Dan kalau Anda mendapatkan ridhonya Allah, insya Allah ridhonya suami pun didapatkan. Mudah-mudahan risalah singkat ini bisa menjadi nasihat berguna dan bekal berharga dalam mengarungi samudra kehidupan rumah tangga, sehingga kita dapat menuai kesuksesan dan meraih buah kebahagiaan abadi. Karena kebahagiaan rumah tangga, seperti kita katakan tadi, tidak hanya kita nikmati di mana? Di dunia. Tapi kalau kita sukses dalam berumah tangga, insya Allah kita akan membawa rumah tangga kita sampai di mana? Di surganya Allah kelak. Akhir kata, saya panjatkan rasa syukur kepada Allah yang Maha Tinggi, lagi Maha Kuasa, yang telah memberikan kekuatan dan pertolongan untuk menyelesaikan tulisan ini. Sebelum dan sesudahnya, segala puji hanya miliknya, yaitu milik Allah, lahir maupun batin. Tidak lupa saya menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan tulisan ini. Semoga Allah membalasnya dengan kebaikan dan pahala. Ya Allah, jadikanlah amal kami ini ikhlas semata-mata mengharapkan wajah-Mu, berguna bagi hamba-hamba-Mu, serta menjadikan ia buah ketaatan dan tabungan pahala kami. Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Dzal Jalali Wal Ikram. Ditulis oleh Ummu Ihsan Khairiyah dan Abu Ihsan Al-Asari. Jadi Ummu Ihsan ini aslinya Sragen, Afan Ngawi kalau tidak salah. Dan sekarang berpindah ke sini, ke Mauspati situ, orang tuanya. Jadi terakhir Ustaz Abu Ihsan itu misi di Madiun dulu, itu ketika menyambangi mertuanya di Mauspati situ. Walaupun waktu itu ditulisnya di mana? Di Medan, 10 Oktober 2008. Sudah 10 tahun. Ya. Semoga ini kita harapkan menjadi bekal nanti kita belajar masalah rumah tangga. Yang sudah baik mari kita pertahankan dan tingkatkan. Yang masih kurang mari kita apa? Lengkapi, kita sempurnakan. Jadi mungkin ini dulu yang kita baca pengantar dari buku ini. Mohon maaf karena kemarin awalnya saya tahunya itu pesanan hanya 10, sehingga saya pesan hanya 20. Nah, kemarin sebagian kemudian ada yang menggunakan, jadi ada 18. Dan saya sudah pesan lagi, qadarullah, baru besok sampainya. Nah, jadi insya Allah yang belum dapat nanti di pertemuan berikutnya. Nah, dan saya berharap sebelum kajian, karena bukunya sudah ada, tolong dibaca. Jadi tidak usah nunggu ketemu pengajian, buku yang sudah ada dibaca. Sehingga ketika kita ketemu di pengajian nanti, ini apa? Untuk sharing, untuk berdiskusi. Allah a'lam. Jadi kira-kira ada yang perlu ditambahkan, ditanyakan? Belum ya, masih pengantar. Baik, kalau belum ada, kita cukupkan. Semoga